Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar, wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, la tada' lana fi hadzal yawmil mubaraki dhanban illa ghafartah, ولا مريض إلا شفيته، ولا فقير إلا أغنيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اغفرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. Allahumma ya Rabbana rizukna at-tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak bisa dihitung, yang senantiasa dan senantiasa Allah karuniakan kepada kita, hingga pada sore hari ini kita bisa beristiqomah di bulan Ramadan untuk mencari ilmu agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif, kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qol. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza sajada, kemudian jika seorang melakukan sujud, sujud tilawah, orang yang membaca atau mendengar, pokoknya orang yang mau sujud tilawah, fayambahi, maka seyogyanya hendaknya, ayura, ia memperhatikan adabas sujudi, tata krama dalam sujud, fil hayati wat tasbihi, di dalam gerak dan ucapan bacaan. Fil hay'ah itu gerak dohir wa tasbih bacaannya. Ammal hay'ah, adapun cara dohir, cara jasad hay'ah, adapun gerak yang dilakukan, bi ayyadu'ah, hendaknya ia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, bi ayyadu'ah, meletakkan kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, lurus dengan pundaknya. Jadi sujud yang paling tepat adalah kalau seandainya pundak kita jatuh, maka akan jatuh ke tangan kita. Jadi kedua telapak, bisa dibayangkan. Bukan dijulurkan ke depan begitu. Akan tapi diperkirakan kalau seandainya pundak ini kita jatuhkan ke bumi, maka yang menahan adalah tangan kita sendiri. Alal ardi, ke bumi. Wa yadhummu asabi'ahu, karena mengumpulkan jari jemarinya. Mengumpulkan jari jemari, wayan suruha, dan dibuka jemari tersebut, ila jihatil kiblati, bukan dikenggam, zumnya ini di antara jemari, jemari dikumpulkan kemudian diarahkan ke kiblat. Oyukhrijuha, dendaknya dikeluarkan jemari ini dari kum, lengan bajunya, min kummihi, dari lengan bajunya. Wayubashiru, dan langsung menyentuh, bihima, dengan dua tangannya tadi, al-musalla, tempat untuk sholat. Tangan menyentuh langsung, jangan digantungkan. Wa yujabi mirfaqaihi, dan membuka dua lengannya. Mirfaq, dua siku. Jadi sukunya digagahkan, dibuka begitu, bukan disempitkan begitu. Jadi buka. Yujafi, dijauhkan mirfaqaihi, dua sikunya, an jambaihi, dari dua. Apa sih dari dulu belum itu makna jambi itu? Apa? Kalau ditunjuk tahu ini. Ini jambi. Orang itu jain itu jambi. Ini jam yang kanan dan kiri. Pinggiran itu apa? Kalau ya tulang rusuk tulangnya. Kalau kambing sampilnya itu apa yang enak itu? Ibu? Ya, apa ini bagian ini? Iga ya. Jadi iga pinggirnya itu. Pokoknya pinggir badan itu namanya jambi. Jadi ini intinya kaki ini. Bagaimana orang Indonesia tidak ngerti bahasa Indonesia ya? Jadi pokoknya tangannya ini dijauhkan dari ini. Dari jambi, ini jam. Belakang dhohr, ini sadr, ini jam. Ya sudah itu saja, terserah bahasa apa boleh. Nah, dijauhkan itu. Kalau laki-laki, wayarfa' batnahu, perutnya diangkat sedikit. Diangkat, an fakhidhaihi, dari perutnya. Jangan perutnya ditempelkan dengan pahanya. Wayarfa' dan mengangkat batnahu, perutnya, an fakhidhaihi, dari dua pahanya. Ingkana rajulan, jika ini laki-laki. Fa in kanat imra'atan, jika orang tersebut wanita, au khunsa, atau orang yang khunsa. Khunsa itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Bukan bencong. Kalau bencong itu laki-laki benar. Dandannya perempuan. Tapi ini bukan. Al-khunsa itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Dengan ciri, mohon maaf. Mungkin dua kelamin ada semuanya dan berfungsi semuanya. Atau ada lubang kemaluannya tapi tidak bisa diciri apakah ini laki dan perempuan. Itu namanya khunta. Khunta itu bukan bencong. Bukan, jangan-jangan sebeda ini. Khunta pembahasan di sini adalah bukan bencong. Jadi kalau khunta orang yang tidak jelas laki-laki dan tidak jelas kalau dia perempuan, maka dia caranya seperti perempuan. Lam yujafi, tidak dibuka lengannya. Tidak dibuka sikunya. An fakhidaihi. Lam yujafi, tidak usah membuka. Selesai. Wayarfa'u, dan hendaknya mengangkat as-sajidu, orang yang lagi sujud, as-safilahu, yang belakang, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Maksudnya belakang itu adalah tulang ekor, atau mohon maaf, pinggang, tulang pinggang, punggung, bokong lah, gitulah. Jadi itu harus lebih tinggi daripada kepalanya. Harus tinggi dan lebih tinggi dari kepalanya. Jadi begini posisinya. Sudahlah, pokoknya orang sujud. Bayu makin hendaknya membebankan. Membebankan jabahatahu, jidatnya. Wa anfahu, dan hidungnya. Adapun hidung, ada perbedaan di dalam ini. Perbedaan pendapat antar ulama. Cuman Imam Nawawi ini mengukuhkan begitu. Jabahatahu, jidatnya. Wa anfahu, dan hidungnya. Minal musallah, ke tempat sholat. Jadi jidatnya bersentuhan dengan tempat sholat. Ditempelkan. Dan yumakin, bukan sekedar ditempelkan. Tapi yumakin, kalau seandainya ada kapas, berarti kempes. Gitu saja. Intinya. Tapi kalau kapas saja enggak kempes, ini enggak niat sujud. Ya. Wa yatma'innu fi sujudihi, dan enggaknya tuma'ninah di dalam sujudnya. Tuma'ninah itu ya sekedar terputus, subhanallah itu. Wa matasbihu fi sujudi. Wa matasbihu fi sujudi, adapun tasbih di dalam sujud, faqala ashabuna, berkata ashab para ulama madzhab Syafi'i, berkata yusabbihu, hendaknya bertasbih. Tasbih, maksud tasbih di dalam sujud itu bacaannya apa sih? Yusabbihu, hendaknya bertasbih, bima, dengan sesuatu, yusabbih, yang ia bertasbih fi sujudi salati. Kalau tidak sujud tilawah ingin baca tasbih, maka tasbih yang dibaca sama dengan di dalam sholat. Subhana wa yaqulu thalatha marratin, membaca tiga kali. Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci. Rabbi Allah. Rabbi Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Kalau mau tambah-tambah, tidak harus bu. Pakai subhanallah pun sudah boleh. Tidak baca pun sah. Bukan kewajiban ini, bukan rukun ini bacaan ini. Ada mendapatkan, agar kita mendapatkan keutamaan saja. Tambahan pahala. Allahumma laka sajadu, ini juga tidak harus. Allahumma ya Allah, laka kepadamu sajadu, aku bersujud. Wabika amantu, dan denganmulah kewamika aku beriman. Walaka, dan kepadamulah ya Allah aslamtu, aku serahkan diriku. Sajadah, telah sujud ya Allah wajhi, wajahku. Lilladhi, terhadap zat, kepada zat, khalaqahu, yang menciptakannya. wasawwarahu dan menggambarnya, wasaqqa sam'ahu dan telah membelah melubangi telinganya, wabasarahu dan matanya, bihaulihi wa quwwati, bisa sujud bihaulihi karena Allah berikan kekuatan, Allah memberikan upaya, jadi kita bisa sujud karena Allah kasih kekuatan pada kita. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan, enggak bisa sujud. Tabarakallahu ahsanul khatirin khalikin. Tabaraka itu menyanjung kesucian Allah. Bisa dimaknai maha mulia Allah, maha suci Allah. Ahsanul khalikin, sebaik-baik yang menciptakan. Ciptaan Allah hakiki, ciptaan yang lainnya majaz, tidak sesungguhnya. Cuma biarpun tidak sesungguhnya, orang pun bisa disebut sebagai sang pencipta. Pencipta. Pencipta. Boleh manusia disebut khalik. Tapi al-khalik hanya Allah. Tapi kalau khalik, khalik apa? Soni apa? Pembuat itu bisa saja bagi manusia. Tapi bukan hakikatnya. Tapi hakikatnya adalah Allah. Jadi seorang makhluk bisa disebut khalik. Ini contohnya. Ada khalikin. Ada banyak khalik. Tapi Allah lah adalah ahsanul khalikin. Jadi kalau seorang manusia disebut khalik, bukan sesuatu yang syirik. Asalkan bukan maksudnya nama Allah dan sifat Allah. Tapi khalik sang pencipta sebagai manusia. Pencipta macam-macam. Wa yaqulu dan berkata subuh. Zat yang maha suci. Kudus. Zat yang maha suci. Rabbul malaikati, Tuhannya malaikat. Waruh dan Tuhannya ruh. Ruh ini dimaknai malaikat Jibril bisa? Maksudnya memuji Allah semuanya tasbih sini. Wahada kulluh mima yakulhul musalli fi sujudin fi sujudi fi sholai. Fahada ini kulluh semuanya mima dari sesuatu. Yakulhu yang mengucapkannya siapa al musalli. Musalli fi sujudi dalam sujudnya fi sholat di dalam sholat. Intinya bacaan di dalam tasbih itu kalaupun tidak baca sah. Sujud tilawah tidak baca, diam tak sah. Kalau ingin baca tasbih boleh, subhanallah boleh. Kalau pakai tasbih seperti yang kita baca waktu sholat subhana rabbiyal a'la boleh. Kalau pengen menambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yoga boleh. Ini gampang ya. Lalu mereka mengatakan yustahabbu dan disunatkan juga dihimbau. Ayyakula untuk mengucapkan sang orang yang sujud. Allahumma aktub. Ya Allah catatlah li untukku biha dengan sajadah dengan sujud. Yang aku lakukan indaka di hadapanmu ajran pahala ya Allah. Ya Allah catatlah pahala untuk kami ya Allah karena kami sujud ya Allah. Waj'alha li indaka dhuhra. Waj'alli dan jadikanlah, waj'alha dan jadikanlah sajdah sujud tadi ya Allah li bagiku. Indaka dhuhra simpanan padamu ya Allah. Nanti akan ku petik waktu masuk surga. Wada' anni biha wizra wada' dan letakkan, jatuhkan, maksudkan, maafkan. Anni dariku biha dengan sujud tersebut. Wizra dosa. Ampuni dosaku ya Allah. Waqbalha minni dan terimalah sujudku ya Allah itu dariku. Kama qabaltaha seperti telah engkau terima sujud. Min abdika Daud dari hambamu yang bernama Daud. Nabi Daud AS. Wa hadha du'a'u khasisun bihadha sujud. Adapun doa ini khusus dengan sujud ini. Faya bayi ayu hafad alaihi, hendaknya dijaga. Ini adalah doa-doa di antaranya. Kalau bisa amalkan, amalkan semuanya. Kalau tidak, mungkin ada yang ngomong, buru-buru doanya banyak. Sujud tilawah saja enggak pernah sih. Apalagi doanya yang panjang, yang sujud tilawahnya pun jarang kita mengamalkannya. Kan? InsyaAllah setelah punya ilmu, kita akan mengamalkannya. Wa dzakara Ustaz Ismail Ad-Dharir. Berkata Ustaz Ismail Ad-Dharir, Dharir itu buta. Di kitab At-Tafsir, dalam kitabnya At-Tafsir. An-Nakhtiar Syafi'i, sesungguhnya pilihannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fi sujud tilawati, di dalam sujud tilawah. Ayyakul andaknya seorang berkata, Subhana Rabbina maha suci Tuhan kami. Inkana wa'du Rabbina lamaf'ula, sungguh janji Tuhanku akan terwujud. Janji Allah akan terwujud. Wa hadha an-naql 'an Syafi'i gharibun jiddan. Wa hadha an-naql adapun penukilan berita ini 'an Syafi'i dari Imam Syafi'i gharibun jiddan, aneh sekali. Wa huwa hasan, tapi maknanya juga bagus kalau mau pakai. Fa inna dhahiral Qur'ani, sebab zahirnya Al-Qur'an yaqtadi ma menunjukkan madha qailihi fis sujudi. Yaqtadi itu kayak menunjukkan Madhaqa'ilihi, sanjungan buat yang mengucapkannya. Fis sujudi, di dalam sonjek sujud. Jadi enggak apa-apa pakai doa ini. Tapi nukil dari Imam Syafi'i enggak ada. Karena apa? Ashab Syafi'i tidak menemukannya. Kok ada orang ngomong ini dari Syafi'i? Enggak. Tapi maknanya benar. Faistahabuhunna, dan faistahabu, dan disunahkan. Ayyajma'a baina hadhil adhkari kulliha, untuk mengumpulkan zikir-zikir ini semuanya. Wa yad'u biha ma yurid, kemudian setelah itu wa yad'u, dan berdoa. Maha dengan zikir-zikir tersebut, tambah lagi doa. Bima yurid, sesukanya. Min umuril akhirati, dari urusan-urusan akhirat. Wa dunya, dan urusan dunia. Wa iniktasara, kalau dia meringkas. Ala ba'diha, sebagian saja. Hasolah aslut tasbih, dia akan mendapatkan pahala tasbih, asal tasbih. Doa apa saja. Walau lam yusabbih, kalaupun tidak pakai tasbih, bisyai'in, sama sekali, aslan sama sekali. Hasolah sujudu, dapat pahalanya sujud, ke sujud tilawah, dikait sujud tilawah. Nah ini, bacanya enggak harus. Sunnah di atas sunnah, di atas sunnah, di atas sunnah. Thumma idza faragha minat tasbihi wat du'ai, rafa'a ra'sahu mukabbiran. Fa idza faragha, kalau sudah selesai. Tumma idza faragha, kemudian jika telah selesai minat tasbih, dari bacaan tasbih tadi, wa du'a, doanya sudah puas, rafa'a ra'sahu, angkat kepala. Rafa'a, mengangkat orang tersebut, ra'sahu, kepalanya, mukabbiran, dengan bertakbir. Wal yaftakiru ila salam, ini pertanyaan, apakah pakai assalamualaikum? Wah, enggak sih. Yang jelas dalam mazhab kita yang dikukuhkan tetap assalamualaikum, tapi Imam Nawawi membahas, kalau masuknya jelas takbiratul ihram, ada yang mengatakan enggak pakai takbiratul ihram dari mazhab Syafi'i. Tapi yang dikukuhkan adalah pakai takbiratul ihram. Kalau keluar, haruskan dengan salam. Fihi qaulan, ada dua pendapat. Mansusani li Syafi'i, masyhurani. Semuanya dinukil dari Imam Syafi'i, dan masyhur-masyhur, tinggal pilih. Mau salam-salam kau tidak. Setelah sama-sama boleh, tentu dengan salam lebih bagus. Karena apa? Tambahan amal berarti tambah pahala. Sini tuh aja kok susah benar sih. Ini bagi orang yang melakukan sujud tilawah di luar sholat. Kalau dalam sholat, ya ikut sholat. Astahumu inda jamahiril ulama'i, yang paling sahih di antara dua pendapat. Inda jamahiril ulama'i, menurut kebanyakan para ulama. Min ashabi, dari pengikut Imam Syafi'i. Annahu, sesungguhnya sujud itu. Yaftagiru, dibutuhkan. Annahu, sesungguhnya salam. Annahu, sesungguhnya salam. Yuftaqaru, dibutuhkan. Pakai salam. Liftiqari, karena butuhnya sujud. Ilal ikhrami, kepada takbiratul ikhram. Seperti di permulaannya ada saat masuk, maka keluarnya pun harus ada. Kalau datang itu minta izin, pulangnya pun pamit gitu. Masuknya pakai ikhram, keluarnya harus pakai salam. Wa yasiru ka salatil janazati, menjadilah persis seperti salat jenazah. Wa yu'ayyidu hadza, dan mengukuhkan makna ini. Marwahu Ibnu Abi Dawud, yang diriwayatkan dari Abi bin Abi Dawud. Bisnadi sahih, dengan isnadnya yang benar. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu, idza qara'a sajadata, kalau baca surat sajadah, sajada sujud, thumma sallama, kemudian bersalam. Kesimpulannya adalah masuknya takbiratul ihram, keluarnya dengan assalamualaikum. Wathani la yaftakir. Tadi yang pertama juga dibaca yaftakir juga boleh-boleh saja sih, gampang bahasa Arab itu. Wathani yang kedua, la yaftakiru, enggak butuh pakai salam. Kasujudi tilawati fi sholati, seperti sujud tilawah di dalam salat. Kalau sujud tilawah di dalam salat enggak pakai salam, kalau salam apa batal. Sebab kalau sujud tilawah di dalam sholat mah langsung berdiri lagi melanjutkan bacaannya. Ini pendapat kedua, makanya ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Rianna ulam yungkal anin nabi dhalika, sebab tidak dinukil dari nabi kalau nabi itu salam. Aduh, hebat. Fa'alal awal, maka menurut pendapat yang pertama, hal yab takiru ila tasyahudi, nambah lagi loh. Apa, kamu pakai tasyahud enggak ini? Mau sholat baru nih. Rupanya perbedaan ulama disebut semua oleh Imam Nawawi. Pantesan panjang sekali masalah sujud. Enggak beres-beres mulai kemarin. Hal yang takbir ila tasyahudi, pakai tasyahud enggak? Wah, lengkap ini takbiral ihram tasyahud. Kemarin dulu pakai berdiri lagi ya. Ada enggak? Pakai berdiri tasyahud kayak salat ya. Cuman sudah jelas bahasanya, paling gampangnya adalah takbiratul ihram, assalamualaikum, kemudian saat itu adalah sujud membaca tasbih. Nah, pakai tasbih. Fi wajhani ada dua pendapat ashahuhuma, yang paling benar layak takir enggak butuh tasyahud. Kama layak takiru ilal qiyami, seperti tidak butuh kepada berdiri, maka tidak butuh juga kepada tasyahud. Wa ba'du ashabina, sebagian dari pengikut madhab Imam Syafi'i yajma'u, mengumpulkan bainal mas'alataini, di antara dua masalah, masalah tasyahud dan masalah salam. Wa yaqulu, dan berkata bitasyahudi, di dalam serta tasyahud wassalam dan salam, talata ta'awjuhin, tiga pendapat, tiga wajah. Asahuha, pendapat yang paling kokoh, annahu, sesungguhnya la budda harus minas salami, dari salam tuna tasyahudi, enggak pakai tasyahud, salam iya katanya. Wathani, yang kedua, la yahtaju ila wahidin minhuma, pendapat yang kedua, la yahtaju, tidak butuh ila wahidin minhuma, kepada salah satu dari keduanya, enggak butuh salam, enggak butuh tasyahud. Wathalis, yang ketiga, la budda minhuma, yang kedua adalah hebat nih, pakai takbiratul ihram, pakai salam, pakai tasyahud. Wa min qala minas salafi, dan termasuk yang berkata begitu dari kaum salaf, yaslam, ayo ayo ayo ke salaf. Yusallim. Wa man qala minas salaf yusallim, pakai salam. Muhammad ibn Sirin wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu al-Ahwas wa Abu Gilabah wa Ishaq wa mimman qala la yusallim, ya salam. Ada sebagian dari kaum salaf yang mengatakan sal yusallim, pakai salam. Sebagian lagi la yusallim, enggak berbak salam. Imam Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim Raqai, Yahya bin Mithab, Ahmad, wa hakadha kullu fil hal awal. Ini semua di dalam keadaan yang pertama, hal awal. Hal awal itu apa? Sujud di luar salat. As-sujud kharijat salati. Wal hadzani, jadi kalau sujud di luar salat itu sudah. Kalau sujud di luar salat, kesimpulannya biar enggak belit-belit, intinya kita pengin ngamalkan. Kalau Anda dengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah, maka saat itu Anda disunatkan sujud, dan caranya sujud ambil air wudu seperti orang mau salat, tutup aurat, ngadep ke kiblat, kemudian saat itu bertakbir Allahu Akbar niat. Setelah itu sujud, enggak pakai tasyahud, selesai. Itu saja yang mau diomongkan. Istahabu, dan disunnahkan ayyukabbiru, hendaknya bertakbir li sujudi, untuk sujud. Wal yarfa' yadayhi, tidak usah mengangkat tangannya. Kalau sujud takbir saja itu sunnah. Takbir wajibnya cuma satu, waktu mau takbiratul ihram, takbir sujud Allahu Akbar. Kalau sudah mau merunduk sujud itu tidak usah disunnahkan, tidak wajib takbirah, takbir lagi. Wa yukabbiru rafi'i minas sujud, takbir lagi waktu menaikkan kepala dari sujud. Hadza was-sahihul masyhur, ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur. Alladzi qalahu al-jumhur, yang dikatakan oleh para jumhur ulama. Wa qala Abu Ali bin Abi Hurairah min ashabina, berkata Abu Ali dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Ali bin Abi Hurairah radhiyallahu an, min ashabina, dari ulama madhab Syafi'i. La yukabbiru lis-sujudi wala lir-raf'i wal ma'ruful awwal. La yukabbiru, enggak usah pakai takbir lis-sujud. Waktu sujud enggak usah takbir, waktu ngangkat enggak usah takbir. Wal ma'ruful awwal, pendapat yang terkenal adalah tetap pakai takbir sunnah, selesai. Allahu a'lam. Ya. Jadi takbiratul ihram itu yang wajib, kemudian mau merudu Allahu Akbar itu sunnah. Membaca tasbihnya pun sunnah. Kemudian berdiri dari sujud dengan takbir Allahu Akbar sunnah. Salamnya rukun. Seperti takbiratul ihramnya. Assalamualaikum. Biarpun nanti terjadi perbedaan pendapat, sudah dibahas oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Yaitu kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Maka Pak yang bertanya tentang apa yang beliau sampaikan tadi ataupun hal-hal lain, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang saya hormati, ada yang ingin saya tanyakan. begini banyak. Ketika kami sedang bertadarus, yang sebenarnya yang pertama itu membaca adalah imam. Dan kebetulan ketika imam ini membaca tadarus Quran, saya yang memperhatikan ada kalimat yang sekiranya itu dikurangi ataupun ditambahi. Misalnya? Misalnya kalau kalimat alladzi, kadang dikasih alladzi. Alladzi kadang dikasih nun alladzina. Terus kadang ada harkat yang diganti gitu Bu ya. Alladzi menjadi alladzina? Iya. Kemudian ada harkat yang diganti, misalkan fathah harusnya kasroh. Dan apakah yang seperti itu diperbolehkan? Karena untuk menegur saya enggak berani. Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan mengenai pembaca Al-Fatihah. Biasanya kan yang sudah dijelaskan ditutup dengan amin. Pada saat belajar Al-Quran itu bacaannya Rabbi Fili Wali Waldaya Wali Mina Amin Ya Rabbal Alamin. Nah, itu apakah bisa digunakan juga di dalam sholat untuk akhiran dari surat Al-Fatihah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu ibu tadi sudah terlanjur mau tanya, kasih ibu yang mau tanya. Mestinya dia ngangkat tangan dulu, itunya nak lihat. Dia ngangkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada satu yang lebih dulu mau tanya, bapak-bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Anissa. Saya punya ibu umur 84 tahun. Sedangkan dia tuh minta pengen berangkat haji. Allah. Saya manusiaan saya pas besar. Jadi minta solusinya Pak Buya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bapak. Bapak di tengah yang ngangkat tangan duluan. Nanti lihat. Tolong perhatikan yang lebih dulu. Tadi ada di tengah ada yang mau angkat. Lebih dulu, cuma nanti tidak perhatikan. Tadi ada. Mana tadi? Jadi tolong perhatikan yang awal-awal saja. Dilihat itu yang lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, saya sedikit ingin bertanya mengenai kayak orang yang sudah melaksanakan pergi haji dan juga orang yang sudah melaksanakan umrah. Jadi saya hitung-hitung seperti kayak matematika gitu. Sepertinya orang yang merasa sudah pergi haji atau sudah umrah apa itu, kayaknya saya nilai itu ya menggunjing orang, menjelek sampai ke pikiran juga. Dia jadi karena masih banyak sisa-sisa, karena dia itu emang sih tahu kalau orang sholat di Masjidil Haram atau di Madinah itu memang pahalanya lebih banyak daripada sholat di sini. Nah, sebagian ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus itu maknanya, yang pertama adalah beribadah untuk kita memperdengarkan Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Karena mendengar Al-Quran adalah pahala dan memperdengarkan kepada orang lain juga pahala. Dengan cara yang sudah disebutkan Imam Nawawi, ada bergantian, ada kemarin sudah boleh, ini gantian dilanjutkan boleh. Sehingga kita juga mendengar orang lain mengumandangkan Al-Quran, kita mendengar, kita juga memperdengarkan. Di samping itu, dengan cara dijaga, diikuti oleh yang lainnya untuk menghindari dari kesalahan, karena ini kalamullah. Maka Ini harus dipahami. Jadi siapapun yang ikut tadarus siap dibetulkan. Begitu juga siap betulkan. Lah kalau begitu mau apa kita ke situ? Jadi Anda tidak usah ragu. Apalagi sampai ditambah hurufnya atau fathah jadi kasrah terang-terangan jelas begitu berubah, wajib Anda mengingatkannya karena bisa saja mereka itu tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti Anda yang salah, yang dosa. Kalau dia mah tidak sadar mah aman-aman. Anda yang mendengar dan paham sadar kalau dia salah kok diam, itu yang berdosa adalah yang sadar tapi diam. Tapi kalau orang itu enggak sadar ya enggak, makanya perlu kita saling ingatkan. Sehingga kadang itu memang betul kalau kita tidak kita tasheh enggak benar-benar. Jadi sebab merasa benar ya. Kalau ngaji sendiri enggak benar, makanya harus ada orang lain yang mentasheh, yang membetulkannya. Jadi kewajiban Anda untuk mengingatkan karena ini kalamullah Al-Qur'an. Kalau baca kita baca ini salah fathah kasrah, itu kita maafkan, tapi Al-Qur'an itu lahan jadinya. Kemarin sudah disebutkan kalau ada orang merubah harokatnya, itu haram didengar kalau dia dengan sengaja. Atau panjang yang berlebihan. Atau sampai bacaannya tidak jelas itu. Itu adalah bukan saja dosa dia, yang dengar haram, kata Imam Nawawi, masih ingat. Dengarnya haram. Kalau ada imam terawih kayak begitu, makmumnya dosa semuanya, bukan dapat pahala. Ini ingat kemarin, Imam Nawawi disebutkan ini. Dikutip oleh anak-anak, dikumpulkan bagian itu, berarti penting untuk diinformasikan. Jadi kalau betul-betul ada kesalahan bacaan, sementara Anda tahu dan sadar, Anda punya kewajiban untuk mengingatkan. Karena ini kalamullah, tidak boleh dirubah satu huruf pun, tidak boleh dirubah satu harokat pun. Kemudian, doa di dalam kita seusai membaca surat Al-Fatihah, Rabbi Firli. Doa itu tidak ada larangan kayak begitu. Tetapi juga tidak ada anjuran khusus berkenaan hal itu. Yang ada anjuran khusus amin saja yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, waladdallin amin. Kalau ada orang menginginkan tambahan dalam doa tidak dilarang. Akan tapi jangan lupa bahwasanya yang dihimbau dan diharap adalah kebersamaan imam dengan makmum untuk mengucapkan amin. Kalau imam sama makmumnya bisa kompak berdoa sih, bisa kompak amin. Kalau enggak kompak bisa beda, imamnya aminnya duluan, makmumnya doa dulu atau sebaliknya. Dan ini pernah memang kejadian, kami itu baca amin rupanya kita berlima, kami terombongan berlima masuk sebuah tempat. Setelah imamnya waladdallin, kami amin lima tok. Setelah kita berhenti yang lain amin. Rupanya mereka doa dulu, lah kita orang baru enggak ngerti. Jadi ketahuan orang baru kita ini. Jadi kita waladdallin langsung disambut dengan amin. Rupanya mereka itu, ini di salah satu pesantren di Madura ini, beliau ya, di tempatnya Romo Yai Alawi Muhammad kalau enggak salah. Kita sholat di situ, kami sholat di belakang, memang kebiasaan. Dan itu tidak ada masalah, bukan sesuatu pelanggaran. Jadi santrinya sudah biasa waktu itu. Jadi kalau waladdallin, dia membaca doa itu baru nanti aminnya bisa kompak. Tapi kalau enggak ngerti kan bisa seli genji gitu. Bisa enggak ketemu. Saya sudah terlanjur amin semangat. Amin. Baru amin. Jadi doa itu tidak ada larangan, Ibu, dan juga tidak ada anjuran khusus, akan tapi doa di waktu salat tetap diperkenankan apalagi sudah selesai Fatihah. Bukan memotong Fatihah. Cuman yang sangat dihimbau dan dianjurkan adalah bagaimana kita itu kalau mengucapkan amin bisa kompak dengan aminnya imam, kemudian kompak dengan diamininya malaikat, digabul nanti doa kita. Itu saja. Jadi nyantai saja. Apalagi Anda lagi sholat sendirian, doa gak apa-apa. Kemudian orang haji dengan seorang ibu yang masya Allah. Ibu, Allah itu tahu niatnya ibu. Yang paling mahal itu keinginan. Ibu berkeinginan untuk bisa menghajikan ibu, masya Allah. Yang penting ibu niat. Seandainya ibu nabung setiap hari 1,000 untuk ibu, pahalanya kayak sudah menghajikan ibu. Sisihkan uang untuk ibu biar ibu puas. Saya tabungkan 1,000, 2,000 terus. Jadi ibu merasa menabung, ibu tidak akan merasa menyesal nanti. Dan ketahuilah hati semacam itu adalah hati yang mulia. Ibunya pengen haji dan ibu ternyuh, itu adalah kebaikan hati ibu. Akan tapi jangan dipaksakan dengan yang haram. Jadi wajib, jangankan kok menghajikan orang lain ibu, kalau ibu sendiri tidak punya duit kan tidak wajib haji. Kalau pengen mendapatkan pahala haji cukup sholat duha, dapat pahalanya haji dan umrah sempurna. Tetapi kalau haji itu sudah berubah menjadi gaya hidup. Nah, ya kaya kok belum haji. Sekarang umroh jadi gaya hidup. Umroh-umrohan, haji-hajian. Ini, tapi kalau hajinya karena rindu kepada Ka'bah, rindu kepada Allah, ingin ziarah Rasulullah, maka ini sangat mulia dan memang semua orang harus punya kerinduan semacam ini. Sehingga tabungannya itu adalah untuk ziarah Rasulullah, untuk ziarah Makkah, maka nabung-nabung itu iman. Dan insyaAllah ibu adalah termasuk tergolong orang yang berbakti kepada orang tua. Adapun kalau ibu tidak mampu, ibu tidak usah kecil hati dan tidak usah menyesal. Ketahuilah hati ibu ini tadi sudah menunjukkan kalau ibu berbakti kepada orang tua. Ketemu di surga nanti. Tapi pahalanya dapat. Tapi ingat, memang semua anak harus mikir kayak begitu. Bukan saja mengikir-mikir urusan makan ibu. Tapi bagaimana yang kita pikirkan, mengurus bagaimana ibu kita itu juga senang dengan ibadah, rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ketahuilah, kemudian syariat Islam, ibadah haji adalah bagi yang punya uang saja. Dan ibu, bapak tidak punya kewajiban untuk mencari duit untuk haji, enggak. Tidak wajib Anda mencari duit untuk haji, tidak. Kalau tiba-tiba Anda kaya, baru wajib haji. Paham makna ini? Tidak wajib Anda cari duit untuk haji. Kalau sudah punya duit, tiba-tiba punya duit, baru wajib haji. Jadi enggak boleh saya kerja cari duit, wajib kerja cari duit untuk haji, enggak ada. Yang wajib cari nafkah untuk makan anak istri. Jadi haji, insyaAllah semuanya bisa naik haji, amin. Yang sudah bisa mengulang-ulang hajinya. Dan hajinya bermakna, kemudian pertanyaan yang kedua memang betul. Dan memang semuanya perlu namanya peningkatan. Manusia itu macam-macam. Ada orang sudah enggak umroh, suka gunjing. Betul. Ada orang enggak pernah haji, punya duit, sudah enggak haji, punya duit, enggak umroh, gunjing. Pelit lagi. Ada orang enggak mau umroh, enggak mau haji, gunjing, dermawan, lumayan. Ada lagi, enggak haji, enggak gunjing, enggak pelit, lumayan, enggak haji. Tapi sudah enggak gunjing. Pengennya adalah haji, enggak gunjing, enggak pelit. Nah, untuk langsung spontan menjadi istimewa ini, perlu proses. Ada saja kekurangan. Ada orang belum bisa haji, hatinya bagus. Alhamdulillah, lumayan. Daripada total jadi kayak Abu Jahal misalnya. Jadi, begini caranya. Semua kita itu perlu peningkatan. Dan tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada kekurangan. Orang yang khusyuk di sini ternyata ada kekurangan di sana. Makanya kita terus belajar ini maksudnya apa? Biar kita selalu mempunyai peningkatan. Makanya kalau orang tidak belajar, tidak punya peningkatan. Yang ada kemerosotan. Sehingga ngaji itu tidak harus orang bercita-cita jadi seorang alim mari ngaji. Makanya biarpun sepuh tua, kita tetap belajar. Talabul ilmi faridatun. Minal mahdi. Talabul ilmi faridatun alal muslimi. Bahkan seminal mahdi ilal lahdi, di saat anak itu di bawah pangkuan ayunan seorang ibunda sampai mati. Jadi menuntut ilmu untuk membuat peningkatan. Mungkin selama ini ada seorang sudah bisa melaksanakan umrah dan haji dengan tenangnya. Tapi ternyata betul yang disampaikan tadi yang ditanyakan. Mungkin dia lupa selama ini sering gunjing. Bagaimana ini bisa sembuh? Masuk majlis, ternyata di situ disebutkan, ibu apa artinya haji sebanyak apapun, kalau ternyata masih gunjing, sadar, oh. Kalau langsung sempurna bersih, ini adalah pekerjaan berat. Langsung jadi kayak wali Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak mungkin itu, berat. Mungkin tapi berat. Akan tapi beginilah caranya, kita harus proses untuk menemui kesempurnaan. Nah, itu kalau itu untuk pribadi kita yang menemukan. Kalau kita termasuk golongan ini, lah kalau melihat orang lain bagaimana? Kita perlu memberikan masukan untuk mereka. Memberikan petuah, wejangan, pengarahan, ya. Termasuk pengarahan pun tidak langsung kita congok mukanya begitu. Barangkali harus kita ingatkan dengan halus. Wahai para hujjat dan para mu'tamirin. Sungguh alangkah indahnya hidup Anda telah dipilih oleh Allah untuk haji. Bisa beribadah di tempat yang mulia. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Akan tapi mohon-mohon jangan sampai amal ini dirusak. Banyak amal-amal yang merusak di antaranya. Ini pelan-pelan itu. Nanti akan terasa beliau. Tapi jangan sampai... Jadi kadang-kadang kita itu salah dalam membandingkan. Misalnya, ada orang dermawan tapi tidak sholat, dengan orang sholat tapi pelit, bagusan mana? Ada orang bayar zakat tapi enggak sholat, ada orang sholat tapi enggak bayar zakat. Hah? bukan perbandingannya, sebab celahnya beda, enggak bisa dibandingkan. Enggak bisa dibandingkan. Kita katakan jelek semuanya enggak, karena punya sisi kebaikan. Jadi cara banding tidak begitu. Kalau perbandingan baru benar gini, orang tidak sholat tidak zakat dengan orang sholat dengan orang zakat, bagusan mana? Nah, itu baru seimbang. Tapi ini satu tidak sholat, satu tidak zakat. Ada orang sholat tapi enggak mau bayar zakat kaya raya, tapi sholat. Yang satu lagi adalah orang zakat tapi enggak mau sholat, bagusan mana? Bentar dulu. Enggak bisa banding perbandingan enggak begitu. Maka caranya apa? Caranya alhamdulillah kok dia mau sholat, semoga dengan sholatnya dia mau bayar. Nah, baru ketemu. Alhamdulillah dia masih bayar zakat biarpun belum sholat, semoga dia mau sholat. Coba sekarang perbandingannya, ada orang enggak zakat tapi sholat, bagus enggak? Ntar dulu, bingung enggak? Kalau perbandingannya begini, ada orang enggak, ada orang sholat tapi enggak bayar zakat, atau ada orang bayar zakat tapi enggak mau sholat dibanding dengan orang enggak zakat, enggak sholat. Nah ya, baru ketemu perbandingannya gitu loh. Jadi kita kalau menilai orang itu dinilai sisi positifnya, dan kita berdoa semoga dengan sisi positifnya ini nanti dia akan menjadi lebih baik gitu loh. Jadi memang banyak yang ditanyakan tadi orang semacam itu. Makanya kami selalu kalau ada orang umroh dan haji, jangan sampai umroh dan haji itu hanya sekedar jor-joran, sebab sekarang zamannya zaman pamer. Umroh 4 kali, 5 kali. Kalau sudah umrohnya 4 kali, hajinya 3 kali, kemana-mana ngomong Masjidil Haram. Nah ini, jadi hati-hati. Jadi rugi, amal yang kita lakukan di Mekah bisa saja habis gara-gara kunjingan yang kita lakukan. Jadi kita ingin membuat peningkatan. Yang sudah haji masih suka gunjing, yuk kurangi gunjing. Yang jago gunjing belum haji, yuk cepat haji. InsyaAllah punya rezeki banyak nanti, insyaAllah ya. Gitu. Adapun ini insyaallah cukup, ada pertanyaan tertulis karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada perbedaan antara sujud tilawah dengan sujud syukur? Ada. Tilawah itu karena bacaan ayat sajadah kemarin. Ini kayaknya baru datang ini. Ya enggak apa-apa, dimaafkan. Baru ngaji sekali insyaallah jadi istiqomah setelah ini. Jadi sujud tilawah itu beda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur ibu dapat rezeki langsung sujud syukur. Tapi kalau sujud tilawah, ibu bapak baca Quran kelihatan ayat sajadah, melewati sajadah baru sujud, namanya sujud tilawah, sujud bacaan. Beda. Bagaimana kita ini melalui messenger, Yahoo Messenger. Bagaimana jika kita mendengarkan Al-Quran sementara? Ini sudah dibahas kemarin. Diulang lagi pertanyaannya. Saya adalah orang guru yang mengajar di madrasah. Menjelang lebaran biasanya kami mendapat THR. Tapi saya selalu ragu menerimanya karena diketahui uang THR itu dari zakat mal seorang muzaki. Wah ya gak benar dong. Kalau THR diambilkan dari apa? Zakat mal gak boleh. Karena zakat hanya diberikan kepada orang fakir. Karena tidak ingin terjadi konflik, saya menerima. Oh salah, Anda tunjukkan kalau menghindari zakat saya tidak boleh menerima. Biar orang tahu ilmunya. Makanya dakwah itu ternyata sudah urusan ikhlas. Misalnya Anda seorang kiai, ikhlas ngajar di sebuah madrasah. Misalnya ikhlas itu begini, saya nerima gaji atau tidak? Dan saya tidak pengen nerima gaji, cuman karena selalu disodorkan saja. Atau kalau tradisi yang jelek, tradisi salam templek. Saya salam template ini. Itu loh yang suka ngerepoti kiai. Kiai diajak salam untuk tangannya dikasih amplop. Ini kan orang kurang adab. Salam itu yang enak nempel. Masa harus dikasih amplop lah. Ini barangkali buat orang unik. Saya kok kiai bingung kiainya. Kalau ngasih kirim ke rumahnya, kirim kemana, aman itu kiai. Bingung. Ada sebagian tradisi masyarakat. Tapi itu masyarakat yang baik maksudnya. Cuman lah, jangan sampai setiap orang ketemu kiai harus bawa amplop. Ini tidak punya amplop, tidak ketemu kiai. Nanti musibah. Mau ngaji harus bawa amplop. Mau sowan kiai, bawa amplop. Mau tanya kiai, bawa amplop. Giliran tidak punya amplop, amplop kosong. Bohong sama kiai. Sudahlah, biasakan saja. Datang kiai dengan... Nah, ingin membuat tradisi, membuka. Langsung katakan, saya tidak mau. Jangan bawa. Sudahlah, kalau ke rumah tidak usah bawa apa-apa. Justru saya lebih senang begitu. Mungkin ada yang ngomong, Kalau memang ikhlas tak usah ngomong begitu. Terima aja nanti kasihkan fakir miskin. Itu ya? Terima langsung kasih. Oh bukan permasalahan. Permasalahannya mendidik orang ini biar dia itu tegar datangnya. Gak mikir amplopnya. Jadi masalah pendidikan. Makanya ibu tadi kalau anda orang kaya jangan zakat itu diterima. Diam-diam biarpun anda kasihkan ke orang lain anda belum didik. Katakan ini duit zakat saya gak mau. Biar yang lain tahu. Kalau memang anda ikhlas tulus, ya saya ambil saja daripada konflik, nanti saya berikan ke fakir miskin. Anda tidak mengambil yang haram, tapi anda tidak mendidik. Apa makna ini? Anda tidak mendidik. Tidak ada yang pakai amplop salaman nanti, awas. Saya tidak mau menerima karena saya merasa orang tua saya berkecukupan. Alhamdulillah, anda orang baik. Selesai, mau apa? Jadi cuma ditunjukkan saya tidak boleh nerima kalau itu zakat. Apalagi zakat tidak boleh diberikan orang kaya. Saya tidak anggap kaya saya ini. Nah, anggap itu bagus. Fisabilillah yang mana berat nerima zakat? Fisabilillah yang berat nerima zakat adalah orang yang berperang di medan laga yang tidak dikasih gaji oleh negara. Perang gratis. Kashmir membunuh kaum muslimin. Berangkat. Warga Jamaah Al-Bahjah. Gratis. Boleh ngambil dari zakat. Nah, baru nih, perang dulu sana, yuk. Sabilillah enak-enak pakai mobil jadi kiai yang terima duit zakat. Perang dulu sana. Gratis lagi, ya. Jadi perang yang gratis itulah yang mendapatkan gaji dari tidak boleh diambilkan dari zakat. Jika saya seorang gadis yang merasa cukup, apakah saya bisa katakan fisabilillah? Anda seorang gadis merasa cukup. Enggak usah, kenapa harus pakai sabilillah? Anda cukup, alhamdulillah. Semoga kaya. Tidak usah pakai. Sabilillah itu hanya orang berperang di jalan Allah selesai. Dan dia tidak digaji. Bukan masjid, bukan madrasah, bukan musola. Tolong jangan dibawa kemana-mana. Kasihan fakir miskin. Ini. Dan ulama empat madhab semua mengatakan sabilillah itu dibatas itu. Hanya sebagian. Menurut ahli tafsir. Ahli tafsir mana? Sebutkan. Ahli tafsir bukan pembahasan masalah fikih. Katanya. Katanya. Kalau katanya jangan urusan duit. Kalau katanya urusan sholat dulu yuk. Sholat duha 12 rakaat mendapat lemak. Sholat duha 12 rakaat baru hebat. Sholat duhanya 2 rakaat. Qol muqtamad 8. Yang lemah 12. Ngambil apa? Yang lemah biar banyak 12 rakaat. Urusan duit zakat. Kalau lemah. Gak ada. Duit senang lemah. Ibadah. Baik. Ini adalah perlu kita membuat peningkatan. Dan itu termasuk pendidikan yang kami berikan. Yang kami sampaikan demi kebaikan semuanya. Sudah kami jelaskan pada waktu yang lalu. Zalim kepada orang kaya haram. Maka yang tidak wajib zakat kita katakan tidak wajib zakat. Maka zalim kepada orang fakir sama-sama dosa. Tidak boleh ada kedzaliman dalam bermasyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tu'thir alayna innaka ala syadir. Allahumma ya Allah. Waliyakan kami ya Allah. Waliyakan kami dengan kekayaan hati ya Allah. Jauhkan kami dari tamak dan rakus ya Allah. Jadikan hati kami yang mudah mensyukuri nikmat yang kau karuniakan kepada kami. Dan jadikan kami hamba yang mandai mensyukuri nikmatmu ya Allah. Ya Allah seperti telah banyak nikmat kau beri kepada kami, maka tambahlah ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang kami, ya Allah. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Hajat kami sangat banyak. Engkau maha tahu tentang kekurangan kami dan hajat kami. Maka kami mohon, ya Allah, kabulkan hajat kami. Jangan ada yang hadir ke tempat ini kecuali, ya Allah, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hambamu yang punya hajat. Ada di antara hajat mereka urusan rizki. Maka lapangkan rizki mereka. Ada di antara hajat mereka mempunyai anak yang tidak baik. Jadikan anak soleh-soleha. Ada hajat mereka ingin menikah. Ya Allah, berikan pada mereka pasangan orang yang kau muliakan. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ada yang punya hajat ingin punya anak. Berikan anak yang soleh-soleha. Ada yang punya hajat mempunyai istri tidak baik. Jadikan istrinya soleha. Ada yang punya hajat suaminya enggak baik. Jadikan suami yang baik. Ada yang punya hajat, ya Allah, hatinya tidak tenang. Berikan ketenangan, ya Allah. Ada yang punya penyakit. Berikan kesehatan, ya Allah. Panjangkan umur mereka. Ada yang punya hajat, ya Allah, rindu Mekah dan Ka'bah, rindu kepada maka kasihmu Nabi Muhammad, maka mudahkan mereka ya Allah untuk ziarah Ka'bah ya Allah dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Hajat kami sangat banyak ya Allah.